إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا بمنك وبكرمتك علما نافعا والتوفيق يا رب العالمين والسداد في القول والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله kita akan meneruskan kajian صحيح سنن النسائي yang pada kali ini insyaallah taala kita akan membahas hadis 4469 itu untuk sahih sunan nasai ini. Adapun untuk sunan an-nasainya kitab as-sughra atau disebut kitab al-mujtaba, kita mulai hadis 4459. Hadis ini hadis yang sangat penting dan masyhur di permasalahan jual beli berkaitan dengan khiyar, kejujuran dan kedustaan dalam jual beli. Sehingga hadis ini layaknya sebenarnya dihafalkan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai penjual. Permasalahan khiyar itu sebenarnya sangat panjang permasalahannya, namun insya Allah nanti hanya beberapa masalah khiyar saja yang akan kita bahas insya Allah ta'ala. Ya, kita mulai pembacaan hadis terlebih dahulu. أخبرنا عمر بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. طيب، mari kita terjemahkan hadis Hakim bin Hizam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Hakim bin Hizam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-bay'ani bil khiyar. Al-bay'an dengan adanya alif lam, afwan, alif dan nun. Yaitu berarti dua orang, dan maksud dari dua orang di sini adalah kedua orang penjual dan pembeli. Al-bay'an yakni al-mutabayi'an, dua orang yang sedang jual beli, yang sedang bertransaksi jual beli bil khiyar, masing-masing dari mereka memiliki al-khiyar. Al-khiyar, pahami baik-baik bahwasanya al-khiyar maknanya adalah hak pilih. Hak pilih. Dan hak pilih tersebut, ya, maksudnya khiyar, khiyar fashil bay', yaitu satu dari mereka, setiap dari mereka, baik penjual maupun pembeli, itu memiliki hak pilih untuk membatalkan jual beli. Tetapi pembatalan tersebut tentu ada batasannya. Sehingga pembeli itu tidak asal membatalkan di semua waktu atau kapanpun maunya, tidak, melainkan ada masalah. Ada peraturannya. Sehingga juga pedagang itu tidak kecewa, ya, karena sungguh sangat kecewa kalau misalnya pedagang sudah dibeli, kemudian sudah selesai transaksi, sudah berpisah antara dua badan itu, kemudian ternyata dibatalkan. Kalau misalnya ini diliberalkan, maka akan terjadi kekecewaan yang banyak di konsumen. Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Nah, di sini batasannya ditaqid, ya, ada taqid ma lam yatafarraqa, yaitu selama lam yatafarraqa, keduanya belum berpisah. Selama keduanya belum berpisah. Ya. Kalau misalnya di sini ma lam yastariqa, dalam riwayat lain, dalam riwayat lain, dalam Sunan Al-Kubra karya An-Nasa'i, ma lam yatafarraqa. Dan ala kulli hal, dua-duanya sama saja. Ma lam yatafarraqa dan ma lam yastariqa. Selama belum berpisah. Ya. Fa in shadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur, wa bayyana, dan keduanya menjelaskan, jika keduanya jujur dan menjelaskan, misalnya yang memiliki barang ini shadaqa, yaitu jujur dalam mendeskripsikan kelebihan atau spek barang tersebut, tidak dilebih-lebihkan. Kalau misalnya dilebih-lebihkan dan di luar dari kenyataan yang ada terhadap barang itu, maka itu masuknya ke kadzib. Makanya setelahnya nanti ada wa in kadzaba. Nah, kemudian kalau misalnya bayyana, itu maknanya menjelaskan. Nah, menjelaskan apa? Menjelaskan aib yang ada di produk tersebut. Kalau misalnya dia tidak menjelaskan, tidak mengungkapkan, dan tidak bersikap transparan terhadap aib benda tersebut atau produk tersebut, maka disebut katama. Makanya nanti ada wa in kazaba wa katama, ya, muhiqat barakatu bi'ihim. Kalau misalnya dia fa'in sadaqa wa bayyana, kalau misalnya keduanya itu jujur dan transparan tentang aibnya, burikalahuma fi bay'ihima, maka akan diberi berkah untuk keduanya dalam transaksi keduanya. Wa in kadzaba wa katama, dan jika misalnya keduanya atau salah satunya berdusta. Berdusta berarti berdusta dalam mendeskripsikan produk. Wa katama, dan menyembunyikan, ya, maksudnya menyembunyikan aib produk tersebut. Muhiqat barakatu bay'ihima, maka akan dicabut keberkahan jual beli keduanya. Akan dicabut. Masya Allah, hadis ini sangat penting, berkaitan sekali dengan kejujuran, ya, dan sangat berkaitan erat dengan, atau memang ini pembahasan tentang khiyar, dan insya Allah nanti akan berkaitan dengan masalah klausul dalam entah minimarket atau supermarket, klausul yaitu barang yang barang yang di beli yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar. Apakah klausul itu sah, baik atau tidak boleh bagi seorang penjual menerapkan klausul seperti ini? Wallahu a'lam, nanti akan kita bahas. Jadi di sini yang permasalahan tentang khiyar. Tentang khiyar. Dan di antara kitab Indonesia, yaitu berbahasa Indonesia, yang bagus dalam menampilkan permasalahan khiyar adalah kitab, walaupun seringkas, adalah kitab Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam karya Ustaz Dr. Muhammad Arifin bin Badri. Dan juga ada permasalahan khiyar dijabarkan lumayan panjang dalam kitab Fikih Manhaji, ini kitab Mazhab Syafi'i. Ya. Insyaallah kita akan membahas kitabnya Ustaz Arifin Badri insyaallah taala. Dikatakan di antara bukti kesempurnaan syariat Islam dalam hal perniagaan adalah disyariatkannya hak. Ya. Hak ini bagi penjual dan pembeli. Bayangkan dalam Islam, hak ini bagi penjual dan pembeli untuk menentukan pilihannya. Apakah dia akan tetap melangsungkan akad ataupun membatalkannya. Nah, itu ada haknya. Penjual boleh mengatakan, ya, saya maaf, saya nggak jadi nih menjual ini. Ya. Atau pembeli mengatakan, akuan ini tadinya mau beli, cuman nggak jadi akuan ya. Itu mereka memiliki hak masing-masing, baik penjual maupun pembeli. Namun hak tersebut, ya ada batasannya nanti ya. Adanya hak semacam ini dikarenakan betapa sering seseorang melihat suatu barang, ya misalnya di supermarket atau di minimarket, lalu terbetik di hatinya itu keinginan buat membeli barang tersebut. Namun pas pemilik barang mulai menanggapi keinginannya, ya kan ketika misalnya kita di market gitu, kita ngelihat ada barang misalnya seperti contoh kursi belajar atau meja belajar, kita melihat-lihat, ya, itu tertarik banget itu meja belajar. Harganya berapa? Harganya 700-an doang atau 1 juta. Bagus warnanya, bagus bentuknya. Ini kayaknya cocok buat saya, misalnya begitu. Ya. Kemudian pegawai atau penjual atau pemilik barang ya, itu melihat kita seperti tertarik, interested dengan barang tersebut. Maka penjual mulai menanggapi keinginan kita. Bertanya, ya cari apa mas? Gitu kan. Nah, ini kan ketika dalam proses seperti ini, ya penjual yang berkata, cari apa mas? Itu belum masuk dalam transaksi. Kita boleh, oh maaf, enggak cuma lihat-lihat, boleh melakukan seperti itu, boleh berkata seperti itu. Dan tidak harus terbebani dengan kewajiban membeli barang yang kita lihat tersebut, tidak harus. Dan bahkan setelah kita membeli barang misalnya kita berpikir lebih serius dan timbullah keraguan di hatinya. Ya, contoh misal, saya datang ke supermarket, ya. Kemudian saya hendak membeli baterai sebanyak 100 baterai misalnya. 100 baterai. Untuk persiapan ke depannya mungkin ya. Nah, setelah di kasir saya udah setuju ya, ini harga ini saya bayar kembalian. Kemudian timbul keraguan di hati saya. Ini 100 baterai kayaknya kebanyakan nih. Di luar keperluan, yang saya perlu hanyalah 10 saja, tapi kok saya beli 100 ya? Mulai ragu di hatinya. Nah, apakah di sini dia masih punya hak untuk membatalkan jual beli ini sehingga barang kembali ya dan uang juga kembali atau sudah tidak boleh? Nah, begitu juga dengan penjual ya. Ketika ada seseorang menawar barangnya dengan suatu penawaran, dia tertarik untuk menjualnya. Ini sekali. Kita lagi biasa aja nih. Lagi duduk. di suatu kursi. Kemudian datang teman. Kamu jual HP kamu enggak? Ah, enggak. Wah, sayang. Kalau misalnya kamu jual HP kamu, saya bakal bayar 800 ribu, mumpung masih duit, tapi saya nggak punya HP. Langsung mikir-mikir kita sebagai pemilik barang. Mikir-mikir. Oh, dapat 800 ribu nih nanti. Lumayan. Gitu kan. Saya juga HP ini jarang, ada HP yang jarang saya gunakan nih. Nah, jadi tertarik untuk menjual. Namun ketika proses penjualan sedang berlangsung, nah, udah mulai kan bilang, oh iya ya, 800 ribu ya? Ini 800 ribu, mau nggak? Oh, mau deh, nih, lihat HP yang boleh nyari jual nih. Nah, ketika proses penjualan sedang berlangsung, bahkan udah sampai hampir, atau mungkin udah bayar, di hatinya mulai berkecamuk berbagai pertanyaan dan kebimbangan. Nah, ini kok saya kok mudah sekali ya menjual HP saya, padahal saya sendiri juga butuh HP saya. Kok bisa ya? Nah, mulai. Oleh karena itu, syariat Islam mensyariatkan suatu hak untuk para pembeli dan penjual yang dengan hak ini dia dapat membatalkan akad penjualan atau pembelian yang sedang atau telah dia jalin. Ini yang sedang atau telah dia jalin. Sehingga akad jual beli benar-benar dapat terlaksana atas dasar taradhi. Jadi ini at-taradhi dalam Islam itu penting. Yaitu saling jadi berdasarkan atas asas suka sama suka. Taradhi. Tanpa ada keterpaksaan sedikit pun. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab I'lam al-Muqti'in. Dan dalam akad jual beli ada beberapa macam hak pilih, ada beberapa macam khiyar. Ya. Kalau misalnya di fiqih manhaji, khiyar di sini hanya ada tiga keadaan, yaitu khiyar majlis, pilihan di tempat, khiyar syarat, pilihan bersyarat, dan khiyar aib, pilihan karena adanya kecacatan. Adapun di kitab Muhammad Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri ada lima macam. Yang pertama, khiyarul majlis. Khiyar majlis yaitu pilihan di tempat. Ya. Kemudian khiyarul syarat, khiyar persyaratan, pilihan bersyarat. Khiyar aib, ya, pilihan karena adanya kecacatan. Kemudian yang keempat, khiyar tadlis. Khiyar karena adanya pemalsuan. Ya. Khiyar karena adanya pemalsuan seperti ini. Pemalsuan barang itu berkonsekuensi khiyar juga terhadap keduanya. Kelima, khiyarul ghabn, yaitu khiyar penipuan. Nah, Masya Allah. Yang akan kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini Insya Allah adalah khiyarul majlis dan khiyarul aib. Khiyarul majlis dan khiyarul aib. Yaitu pilihan di tempat dan pilihan karena adanya kecacatan. Kita coba nanti ya. Kita coba khiyarul majlis terlebih dahulu. Secara bahasa, kata majlis itu artinya kan tempat duduk. Nah, maksudnya di sini adalah tempat terjadinya akad jual beli. Itu disebut majlis. Misal, ini akan saya contohkan, karena ini yang masyhur dan banyak dilakukan, kita di Indomaret. Kita ada di Indomaret. Nah, itu Indomaret berarti tempat terjadinya akad jual beli. Berarti Indomaret adalah majelisnya. Majelisul bayir. Terutama sekali di depan kasir. Nah itu disebut majelisnya di situ. Karena kita bayarnya di sana. Kita bertransaksi secara sah misalnya di Indomaret itu di sana. Di depan kasir. Ya, bukan di depan ATM atau di tempat lainnya. Tapi di depan kasir. Nah. Misal lo kok dibilang majlis, bukan majlis kan artinya tempat duduk, tetapi ketika kita bertransaksi dengan kasir dari di Indomaret misalnya, ya kita nggak sambil duduk, bahkan nggak boleh kita duduk, ya kan? Itu sambil diri bayarnya dan kasir menghitungnya pun sambil duduk, walaupun sambil apa kasir dengan sambil berdiri, walaupun dengan cara berdiri sebenarnya. Jadi makna majlis di sini ya tidak harus dengan bentuk yang baku atau kaku, harus duduk semuanya, enggak. Tapi yang penting Majelis di sini adalah area tempat transaksi itu ada. Jadi ketika itu masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak untuk meneruskan penjualan atau membatalkannya selama keduanya masih bersama-sama di tempat tersebut atau belum dan belum berpisah dan belum berpisah. Contoh misalnya ketika kita pergi ke suatu toko ya, kemudian kita mau membeli obat atau apotik gitu kan, kita membeli obat, kita masih berdiri bertransaksi. Kita udah mau beli obat ya seharga 300.000. Kemudian kita sudah menaruh duit tersebut dan bahkan hampir diambil. Setelah itu tiba-tiba ada telepon ya kepada penunggu apotek tersebut. Dan telepon tersebut menyebutkan bahwasanya barang-barang ini ya di antaranya ternyata barang-barang ini harus dikip dulu, yaitu ditahan dulu, jangan dijual belikan dulu. Nah, ternyata barang yang kita beli seharga 300.000 itu yang uangnya sudah diambil itu termasuk di dalam daftar barang-barang yang jangan dijual belikan terlebih dahulu. Berarti pedagang itu mau nggak mau ya dia harus membatalkan akad. Nah, ketika kita masih di dalam apotek tersebut atau masih berdiri di kasir atau sebelum keluar dari pintu apotek tersebut, maka pedagang boleh membatalkan jual beli tersebut. Nah, mas, maaf nih mas, ini nggak jadi nih, nggak boleh dijual. Nah, maka ini penjual mempunyai hak untuk membatalkannya, ya, untuk membatalkannya dengan alasan. Ya, baik. Kemudian bagaimana dengan batasan berlakunya khiyar al-majlis? Rasulullah SAW menetapkan adanya hak membatalkan akad yaitu khiyar bagi masing-masing penjual dan pembeli. Keduanya berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad penjualan mereka selama mereka masih bersama-sama dalam majlis atau tempat transaksi. Namun kemudian Nabi SAW tidak menentukan makna perpisahan yang menjadi batasan selesainya suatu transaksi. Maksudnya di sini, bentuk perpisahan tersebut itu seperti apa sih? Kayak gimana batasannya sehingga kita bisa mengatakan itu adalah perpisahan yang melegalisir tidak bolehnya khiyar. Apakah misalnya, jika misal kita di Indomaret, kita udah membeli ya, dan udah menjulurkan uang kita kepada kasir kemudian bahkan udah kembalian, apakah itu ketika uang kembalian telah diberikan kepada kita apakah sudah masuk ke atau sudah selesai khiyar majlisnya atau belum? Nah itu kan ada batasan, apakah iya atau enggak. Kemudian atau ditinjau dari keluarnya kita dari Indomaret keluar ya. Apakah keluarnya kita dari pintu itu sudah menghilangkan khiyarul majlis? Atau batasannya adalah ketika kita sudah sampai di tempat parkirnya? Atau batasannya waktu dan lain-lain? Nah, batasan-batasan ini tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tidak ditentukan. Sehingga ini ada isyarat kepada kita bahwa Nabi SAW menyerahkan batasannya kepada urf, tradisi, adat, kearifan lokal masing-masing masyarakat kita. Maka Suyuti rahimahullah berkata, ulama ahli fiqih menyatakan, setiap hal yang disebutkan dalam syariat secara mutlak dan tidak disebutkan batasannya dalam syariat, tidak juga dalam bahasa Arab, maka pembatasannya dikembalikan kepada tradisi. Dan mereka misalkannya dengan penempat penyimpanan dalam hal pencurian. Ya, yang membuat dibolehkannya memotong tangan. Perpisahan dan penyerah terimaan dalam akad jual beli itu kembali ke uruf, kembali ke tradisi kita. Dan waktu datangnya haid dan kadarnya itu kembali kepada uruf perempuan tersebut. Sebagai misal penerapannya, misal kata Ustaz Arifin Badri, dua orang yang menjalin akad jual beli sambil berjalan di jalan. Nah, berjalan di jalan. Ya, misalnya ada dua orang sedang berjalan bareng-bareng ya di jalanan. Mereka terus bersamaan ngobrol tentang barang, ya lobi dan semacamnya, hingga perjalanan sejauh 1 kilometer. Ya. Kemudian mereka berpisah jalan. Pada kondisi ini, hak pilihnya tetap berlaku semenjak akad terjadi hingga mereka berpisah jalan tersebut, walaupun perjalanan keduanya itu memakan waktu 1/2 jam. Contoh lain, bila mereka mengadakan, misalnya mengadakan akad jual beli di suatu ruangan, misal di toko milik penjual, misal di Indomaret, maka hak untuk membatalkan ini ada pada mereka selama keduanya masih bersama-sama berada di dalam toko tersebut, hingga ada salah satu dari keduanya yang keluar dari ruangan atau toko tersebut. Nah, ini kalau misalnya pembelinya keluar dari Indomaret, keluar, ya, maka dihukumi telah hilang khiyar majelisnya. Telah hilang khiyar majelisnya. Ya, berarti tradisi kita kan kalau misalnya meninggalkan atau pisah dengan penjual itu keluar dari toko. Nah, kalau udah keluar dari toko, maka kita tidak boleh sembarangan membatalkan akad. Nggak boleh. Karena udah. Khiyar majelisnya udah selesai. Ya, khiyar majelisnya telah selesai. Baik. Kemudian, bila misal contoh lain. Bila mereka mengadakan akad jual beli, ketika mereka bersama-sama dalam perjalanan dengan pesawat. Nah, misal di pesawat, dalam pesawat sampingan sama seorang pedagang. Ternyata pedagang tersebut yang di samping kita adalah pedagang produk yang selama ini kita minati. Ya. Misal contoh, kita selama ini perlu banget atau pengen menjual misal odol siwak F misal. Pengen banget. Nah, kita pengen memborong misal 500 bungkus, ya 500 siwak F. Tapi untuk mencari distributornya susah. Ternyata di pesawat kita ketemu dengan orang yang qadarullah, alhamdulillah, dia penjual siwak F, bahkan distributor dan juga punya banyak stok. Akhirnya kita pun ngobrol dan membicarakan tentang barang tersebut, dan misal saya pesan 500, oke, harganya sekian. Nah, transaksi tersebut ada di atas pesawat. Padahal pesawat tersebut yang saya tumpangi dengan beliau itu akan menempuh perjalanan selama 10 jam. Sehingga otomatis ya saya sama beliau akan ada di atas pesawat tersebut selama 10 jam. Nah, maka hak untuk membatalkan, misal saya boleh membatalkan jual beli ini selama 10 jam ini dikasih waktu durasi. Nah, misal kemudian mau keluar dari pesawat berpisah. Nah, sudah itu berarti udah berpisah. Tapi selagi masih di atas pesawat dan masih sama-sama duduk, maka di situ khiyarul majlis masih ada. Kalau sebentar lagi sampai dan kita masing-masing sedang mempersiapkan diri tapi masih di dalam majlis, maka khiyarul majlis masih ada. Berarti boleh kalau misalnya nanti tiba-tiba Anda berpikir, Masya Allah, Anda beli ngapain 500 ya? Karena kan perdagangan sekarang untuk siwak itu kering, kerontang, nggak ada yang mau beli nanti. Kalau misalnya beli banyak-banyak, siapa yang bakal beli? Kecuali diri Anda sendiri, jangan-jangan. Wah, kayaknya harus dibatalin nih. Nah, boleh nggak dibatalin? Boleh. Pak, maaf ya Pak, setelah saya pikir-pikir kayaknya nggak harus 500 deh. Misal dikurangin dari 100 atau bahkan nggak sama sekali. Maaf ya Pak, ternyata anak istri saya itu membutuhkan duit buat sekolah anak, ya, buat kuliah istri misalnya. Berarti saya akan sulitkan Pak, misalnya nanti saya memesan produk siwak ini. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Itu khiyarul majlis. Baik. Kemudian ada permasalahan juga khiyarul 'aqd. Khiyarul 'aqd. Di sini khiarul aib, cacat dalam barang itu, hukum cacat pada barang yang diperjualbelikan. Khiarul aib, yaitu hak finish disebabkan adanya aib pada produk yang kita beli. Nah ini khiarul aib ini orang yang membeli itu yang bakal lebih aktif, jelas. Khiarul aib adalah suatu hal yang lazim ya. Bila seseorang membeli barang, ya tentu dia akan memilih barang yang utuh dan tidak ada cacatnya. Itu wajar. Semua orang kayak gitu pembeli. Sehingga bila ia membeli suatu barang dan penjual diam tidak menyebutkan bahwa barang yang dia jual ada cacatnya, maka diamnya penjual bagaikan pengakuan bahwa barang tersebut utuh dan tidak ada cacatnya. Nah ini kalau misalnya dia melakukan seperti ini, misal penjual melakukan seperti ini, dia menjual misal buku, ya. Kemudian di dalam buku tersebut ternyata memang ada beberapa page, ada beberapa halaman yang kosong. Kalau misalnya penjual ini tahu, kemudian diam ketika transaksi, maka masya Allah penjual ini namanya kasama, yaitu menyembunyikan aib. Dan ini mengurangi berkah atau bahkan menghilangkan berkah perjualan dia. Nah, ketika orang tersebut pulang ternyata menemukan kecacatan ini. Nah, disinilah dia boleh mengajukan tuntutan khiyar al-aib. Khiyar al-aib. Baik. Jadi penting sekali ini dalam jual beli. Ya, kalau suatu saat nanti terbukti bahwa barang yang dijual ada cacatnya dan dia tidak memberitahukan kepada pembeli, ya, syariat Islam memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan pembelian dan menarik kembali uang pembayarannya. Walaupun pembeli telah menggunakan barang tersebut. Tapi karena ada aib, maka boleh bagi pembeli mengembalikan barang tersebut dan uang miliknya dikembalikan. Lebih-lebih kalau misalnya ternyata penjual dengan sengaja menyembunyikan atau bahkan berusaha menutupi cacat tersebut dan mengesankan kebalikannya, masya Allah. Para ulama berdasarkan hadis tadi, hadis yang kita baca ini dan berdasarkan hadis tadi dan hadis lainnya yang tidak kita baca, itu telah sepakat bahwa bila salah satu dari kedua orang yang mengadakan transaksi jual-beli mendapatkan cacat pada barang yang dia terima, dan cacat tersebut tidak dia ketahui ketika akad penjualannya, maka dia berhak untuk mengembalikannya dan menarik kembali uangnya. Baik. Kemudian kita tahu bahwasannya dalam beberapa market ya ada klausul tambahan yaitu klausul yang berupa persyaratan barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan ya, barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Ini klausul tambahan. Apakah persyaratan atau klausul seperti ini sah, boleh atau gimana ya, jadi biasa di toko-toko ditulis ada kata-kata barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Bahkan sebagian penjual menuliskan tulisan ini pada barang yang dia perdagangkan langsung di barangnya. Misalnya kalau misalnya buku ya, misal di Gramedia ya, buku kemudian ternyata dia disegel bukunya dengan plastik, maka itu tidak masalah. Tidak boleh merobek plastik, tidak masalah ya. Tapi ini masalahnya kalau misalnya kita udah beli barang ini, ya kita kan nggak diperbolehkan untuk merobek plastik ya. Nah kemudian setelah kita beli, ternyata kita menemukan cacat. Nah jangan sampai ini menzalimi pembeli. Kita udah beli kan kita udah ikut peraturan dalam market seperti itu. Misalnya Gramedia mengatakan tidak boleh membuka segel. Nah kemudian kita nggak membuka, tapi kita tertarik sama bukunya dan kita nggak tahu isinya kayak gimana. Kemudian kita beli, berapa harganya? 150.000 buku ini. Oke, kita beli. Alhamdulillah. Kemudian pulang ke rumah ternyata menemukan beberapa aib. Di antaranya misal tinta dari ininya jatuh-jatuhan banyak-banyak tinta yang atau mungkin kertasnya ada yang banyak yang kosong dan semacamnya. Nah, kemudian ketika kita datang ke mall ya, atau ke Gramedia tersebut, kita mengadukan perihal aib ini. Kalau misalnya ada klausul barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, kita pengen tukarlah. Karena ini ada aibnya. Kalau misalnya pedagang yang menolak, Masya Allah, berarti ini pedagang yang zalim. Pedagang yang zalim. Kan dia harus menerima dan menukar. Enggak masalah. Ya. Dan jangan sampai misalnya di buku, ya, di bukunya kemudian mulai disegel ada tulisan. Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Masya Allah. Baik. Bagaimana pandangan ulama tentang hal semacam ini? Para ulama berbeda pendapat nih tentang persyaratan ini, yaitu persyaratan agar pembeli tidak membatalkan pembeliannya, juga tidak menuntut ganti rugi atau arsy bila di kemudian harinya dia mendapatkan pada barang yang dia beli suatu cacat atau kerusakan, baik cacat itu terjadi sebelum atau sesudah pembelian. Ada pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan, ya, jadi para ulama, bahwasanya persyaratan ini itu benar. Sehingga pembeli tidak berhak untuk mengembalikan atau meminta ganti rugi kepada penjual. Walau terbukti bahwa cacat tersebut terjadi sebelum akad jual beli. Jadi di sini pendapat pertama mengatakan persyaratan ini benar. Alasan mereka bahwa hak mengembalikan barang karena cacat, hak mengembalikan barang karena cacat adalah hak pembeli. Dan bila ketika akad pembelian, ya, pembeli telah rela untuk menanggung segala yang terjadi pada barang yang dia beli dan untuk menggugurkan haknya, yaitu hak untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan akad pembelian, maka tidak ada alasan untuk melarang persyaratan semacam ini. Persyaratan ini sama halnya dengan bila penjual telah menunjukkan kepadanya cacat yang ada pada barang tersebut, namun pembeli tetap rela untuk membelinya. Maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk melarang mereka berdua dari akad penjualan ini. Iya, tetapi kadang-kadang kita nggak tahu cacat yang tersembunyi. Kalau misalnya cacatnya itu zahir, ketahuan, dan pembeli tahu benar-benar, maka mungkin ini tidak masalah. Tetapi kadang-kadang cacat itu tidak zahir dan tidak kelihatan. Sehingga baru disadari oleh pembeli ketika sudah sampai rumah. Kayak seperti ini kan nggak mungkin kemudian kita katakan nggak boleh tukar. Kecuali kalau misalnya ada semacam ya pembolehan dengan adanya khiyar syarat ya garansi sebulan misalnya. Ya ini enggak masalah yang seperti ini. Baik, kemudian pendapat yang kedua tentang klausul barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Pendapat ulama yang kedua, beda pendapat, penjual tetap bertanggung jawab atas segala cacat yang terjadi pada barang yang dia jual. Walaupun pembeli telah menyetujui persyaratan tersebut. Misal pembeli di supermarket. Saya mau gak mau kan setuju dengan ini. Mau gak mau. Kalau misalnya gak mau ya kata penjualnya atau orang-orang market. Ya dia beli aja di tempat lain. Tetapi di sini ya harus setuju. Nah, sebab ya di sini penjual walaupun pembeli itu setuju dengan syarat tersebut, tapi penjual tetap harus bertanggung jawab atas segala cacat yang terjadi pada barang yang dia jual. Sebab asalnya begini, persyaratan ini asalnya adalah persyaratan yang batil karena menyelisihi kaidah umum yang diajarkan syariat Islam kepada umatnya dalam bermuamalah secara mereka, sesama mereka secara umum dan dalam hal perniagaan khusus. Syariat Islam mengajarkan agar setiap muslim tidaklah memperlakukan saudaranya kecuali dengan cara-cara yang dia sama-sama suka bila diperlakukan dengan cara tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam banyak dalil misalnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang dari kalian dikatakan telah sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, maukah misalnya pembeli misalnya yang melegalisir syarat atau klausul semacam ini, maukah terjadi hal tersebut pada dirinya, yaitu wah nggak usah di sini, nggak, ketika membeli sesuatu barang ya, membeli suatu barang ya, kemudian ternyata ada cacat, dan ketika mengembalikan kepada penjualnya mereka berdalih, kemudian menolak dan berdalih dengan klausul tadi, pasti nggak enak rasanya. Nah begitu juga kita nggak boleh untuk membuat orang merasakan nggak enak seperti itu ya. Bagaimana tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalnya kita emang imannya kuat, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan bagi orang lain yang kita sendiri juga nggak mau dirugikan seperti itu. Ya, baik. Ada kemudian pendapat bahwa misalnya yang sini, yang kedua ini, pendapat kedua ini, ada fatwa kerajaan Saudi Arabia, ya lajnah da'imah. Ada pertanyaan, menurut syariat, apa hukumnya menuliskan kata-kata barang yang telah diberi tidak dapat dikembalikan penjual, yang biasa ditulis oleh sebagian pemilik toko pada bukti atau kuitansinya, kadang-kadang di kuitansi itu ditulisnya. Kadang di kuitansi ditulis hal seperti itu, barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar atau diresinya. Apakah persyaratan ini dibolehkan dalam syariat? Dan apakah nasihat Anda seputar permasalahan ini jawabannya? Menjual barang dengan syarat agar tidak dikembalikan atau ditukar tidaklah dibenarkan. Karena ini adalah persyaratan yang tidak benar. Sebab persyaratan ini merugikan dan mengelabui, Masya Allah. Persyaratan ini bisa aja merugikan nantinya. Karena biasanya maksud penjual dari persyaratan ini ialah memaksakan. Nah ini memaksakan. Memaksakan pembeli agar menerima barang yang telah dia beli walaupun ada cacatnya. Jadi tadinya supermarket misalnya berlepas diri dari barang yang telah diberi. Walaupun ada cacatnya, makan aja itu cacat, gak apa-apa. Gitu. Dan persyaratan ini tidak dapat membebaskan seorang penjual ya, dari tanggung jawab atas cacat yang didapatkan pada barang dagangannya. Sebab bila barang tersebut terbukti ada cacatnya, maka pembeli berhak untuk menukarnya dengan barang yang tidak ada cacatnya. Atau bahkan meminta ganti rugi seharga cacat tersebut. Misalnya kita membeli apa? Membeli motor ya. Motor bekas, kemudian udah jelas selesai semuanya, ya kita pakai. Ternyata ini stangnya ini, ya atau pegangan stangnya ada kecacatan, baru ngeh saya. Nah, dan untuk menservisnya butuh dana sekitar 100.000. Maka di sini saya boleh, misalnya saya udah beli motor tersebut, maka karena ini aib, ini bukan dari saya, tetapi dari penjual, asli dari penjualnya, maka saya boleh meminta ganti rugi 100.000 terhadapnya. Karena loh ini kan cacatnya bukan dari saya, tapi dari penjual. Maka saya boleh meminta ganti rugi pada penjual sebesar 100.000 untuk mengganti biaya pembetulan stang tersebut, pegangan stang tersebut. Nah itu betul, boleh. Baik, karena uang pembayarannya adalah sebagai harga bagi barang yang utuh. Nah, maksudnya ketika kita membeli suatu produk, harga yang kita kenal dan bayaran kita sesuai dengan harga itu untuk barang yang jelas utuh, tidak ada aib. Sehingga ketika penjual mengambil uang tersebut, padahal pada barang yang terdapat aib dan cacat, berarti dia mengambil uang pembayaran tersebut dengan cara-cara yang tidak benar. Zalim. Ya, misalnya tadi motor, berapa belinya bekas? Karena misalnya beli dengan Mas Ahmad. Ahmad menjual motor tersebut 15 juta. Namun ternyata di dalam motor tersebut, ya ketika Anda pakai, ternyata pegangan stangnya itu rusak atau enggak benar. Sehingga harus diservis. Nah, 15 juta tersebut, yaitu harga motor normal tanpa aib. Ketika misalnya ada aib yang harga 100.000 tadi, pegangan motor stang itu, pegangan stang motor itu 100.000, maka itu bukan termasuk, ya maksudnya, maka pihak penjual yaitu Mas Ahmad di sini harus mengembalikan kepada saya ganti rugi 100.000. Gitu ya. Karena 15 juta ini minus 100.000. Karena 100.000-nya adalah kecacatan ini, harga kecacatannya. Nah, jadi tadi karena uang pembayarannya adalah sebagai harga bagi barang yang utuh, sehingga ketika penjual mengambil uang tersebut, padahal pada barangnya terdapat cacat, berarti dia mengambil uang pembayaran tersebut dengan cara-cara yang tidak benar. Sebab syariat telah menganggap persyaratan yang berlaku secara tradisi bagaikan persyaratan yang diucapkan. Persyaratan yang berlaku secara tradisi tersebut ialah barang yang diperjualbelikan adalah barang yang utuh, tidak cacat. Sehingga pembeli berhak mengembalikan pembeliannya bila didapati padanya ada cacat. Sehingga sebagai penerapan persyaratan barang utuh yang berlaku secara tradisi ini sebagai persyaratan yang diucapkan. Nah, ini pendapatnya Lajnah Daimah. Ada juga tadi kalau misalnya pendapat pertama tentang klausul barang yang telah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Pendapat pertama, syarat tersebut tidak masalah. Pendapat kedua, syarat tersebut bermasalah, bertentangan dengan asal syariat Islam. Ada pendapat ketiga. Nah, pendapat ketiga ini, yang semoga ini yang lebih tepat dan lebih kuat. Pendapat ketiga adalah, bila penjual mengetahui cacat tersebut ketika akad penjualan, ini. Bila penjual yang menjual barang, mengetahui cacat tersebut ketika akad penjualan, maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut. Walaupun penjual ketika akad atau sebelumnya atau sesudahnya telah mensyaratkan agar dia terbebas dari tanggung jawab atas segala cacat pada barang. Ya. Nih. Di sini nih. Nih, perhatikan baik-baik rinciannya. Kita ulangi. Kalau penjual mengetahui cacat tersebut ketika akad, kalau penjualnya tahu itu ada cacat, ya, maka pembeli berhak mengembalikan barang. Berhak mengembalikan barang walaupun sudah ada klausul seperti itu di nota atau di res. Contoh misalnya, Anda mau membeli apa? Anda mau membeli roti, ya. Anda mau membeli roti. Nah, kemudian roti tersebut roti tawar misal. Roti tawar mau beli, kemudian ke kasir, Anda bayar 17.000, ini kan. Penjual itu mengetahui bahwasanya roti tersebut sudah tidak layak lagi dimakan atau dikonsumsi. Atau penjual tahu bahwasanya misal roti tersebut ya dibungkusnya katanya ada 10 lapis, namun ternyata di dalamnya hanya ada 8 lapis. Ya, dan aib ini termasuk aib. Penjualnya tahu, sedangkan kita sebagai pembeli yang nggak ngecek seperti itu karena sudah terlegalisir, oh 10 lapis ya udah, tapi 10 lapis selesai, kita anggapnya udah 10 lapis. Nah, kemudian kita sampai di rumah ternyata 8 lapis saja dan penjual tersebut itu tahu cacat tersebut. Ya. Maka kalau seperti ini, walaupun di notanya kita nggak boleh mengembalikan barang, tetap kita punya hak untuk mengembalikan barang tersebut atau menukarnya dengan bungkusan lain dari roti tawar. Nah, tapi itu kalau misalnya apa? Penjual mengetahui cacat tersebut ketika akad penjualan. Akan tetapi, kalau penjual benar-benar tidak mengetahui adanya cacat tersebut, maka persyaratan ini sah dan pembeli tidak berhak untuk menuntut dan membatalkan penjualannya. Mereka berdalil dengan kisah penjualan Umar, penjualan Ibnu Umar dan keputusan Khalifah Utsman, ya ada ceritanya. Dan keputusan tersebut berlaku juga pada penjualan selain misalnya penjualan binatang atau barang-barang lain, ya, itu berlaku. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, penjual itu terbebas dari tanggung jawab atas segala cacat pada barang yang tidak dia ketahui ketika terjadinya akad penjualan. Ya, kalau misalnya udah akad penjualan dia nggak tahu adanya cacat, maka tidak masalah dengan klausul seperti ini. Walaupun cacat tersebut telah ada sebelum akad penjualan. Sebelum akad penjualan. Ya. Namun, bila dia telah mengetahuinya, Akan tetapi dia menyembunyikan atau tidak mengabarkan kepada pembeli, berarti ini yang tadi masuk hadis wa in kadzaba wa katama, yaitu menutup-nutupi. Maka yang seperti ini ya, dia tidak terbebas dari tanggung jawab terhadap barang tersebut. Dan pembeli berhak menuntut ganti rugi untuk, atau membatalkan bahkan. Bahkan boleh, boleh membatalkan beliannya. Ah, ini nggak bisa, Mas. Misalnya. Misal saya beli remote, ya. Saya beli remote. Remote control buat TV. Nah, kemudian ketika Anda coba di... adalah dia membolehkan adanya penukaran dan semacamnya, tidak masalah. Jadi kalau misalnya tadi remote, walaupun dia nggak tahu sebelumnya ada cacat, namun ternyata baru ketahuan setelah ada pembelian, maka yang terbaik adalah bagi seorang pedagang itu, dia merelakan ya. Kalau mau ditukar silakan, kalau mau dipasus atau dibatalkan silakan. Karena di sini ada hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Man aqala musliman bay'atahu aqalahu Allahu 'asratahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menerima pembatalan jual beli seorang muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya kelak pada hari kiamat. Berarti bukan suatu keburukan, bahkan suatu kemuliaan bagi seseorang penjual mau ya, membatalkan transaksi ya, walaupun berat ya. Insyaallah hanya itu yang bisa kami sampaikan pada hari Jumat. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian Sahih Sunan An-Nasa'i dengan pembahasan lain, yaitu pembahasan tanfiq as-silah, yaitu bersumpah dan berdusta dalam mempopulerkan atau memperbagus barang dagangan. Wallahu musta'an. Allahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين